Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Subhanallahul azim wa subhanallahi rasulil karim wa nahnu 'ala dhalika min asy-syahidin wasy-syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib dan salat isya yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Maka mudah-mudahan dengan nikmat yang banyak yang Allah telah berikan kepada kita, kita mampu mensyukurinya dan sebenar-benar disyukur kita kepada Allah, yaitu kita mentaati Allah, taat kepada Allah SWT selaku Zat yang telah memberikan nikmat kepada hamba-Nya. InsyaAllah pada malam hari ini kita masih akan melanjutkan pengajian kita terakhir sampai di mana? Kurniqa. Ya, sudah selesai. Dua pekan yang lalu sudah selesai kalau tidak salah kita membahas kufur akbar ya. Yang terakhir yaitu kufur nifaq. Ya, kita sudah sampaikan dengan dalil-dalilnya. Itu yang berkenaan dengan pembatal-pembatal keislaman. Yang pertama kafir, kufur akbar, kufur asgar sudah kita sampaikan. Kufur asgar belum ya? Oh belum. Baru kufur akbar. Ya, maka kita akan lanjutkan yaitu kufur yang kedua yaitu kufur asghar, kufur kecil atau disebut juga kufur amali. Yang pertama kufur akbar, kufur i'tiqadi. Kufur kecil, kufur amali. Pelakunya tidak dihukum, tidak divonis sebagai keluar dari milah, tidak sebagaimana kufur akbar. Jadi kufur asghar, kufur kecil, kufur amali. Yaitu dicontohkan dosa-dosa besar yang oleh Allah pelakunya dihukumi sebagai kafir. Ya. Orang yang melakukan dosa-dosa besar yang oleh Allah dihukumi sebagai kekafiran. Ya. Yaitu contohnya kufur nikmat. Ya, kufur nikmat ini. Ya, ini kekafiran juga disebut kufur nikmat. Ya. Ini dihukumi dosa besar. Ya. Dosa besar tapi tergolong dari kufur yang kecil, kufur asghar. Kufur nikmat. Atau dicontohkan juga membunuh sesama muslim. Mangqatala mu'minat mangqatala musliman muta'ammidan laqad kafara bima anzala 'ala Muhammad. Iya. Siapa yang membunuh sesama muslim dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, kufur ini pelakunya juga oleh Allah disebut kafir juga gitu ya. Tetapi ulama menjelaskan kekafiran yang tidak membuat dia keluar dari milah. Dan kekafirannya termasuk kufur asghar. Ya. Kufur asghar, ya. Yaitu membunuh muslim secara sengaja sebagaimana hadis Rasulullah tadi. Siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja maka dia telah kafir, ya, dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Ini di antara contoh-contohnya. Nah, inilah kekafiran, ya, yang digolongkan kufur asghar. Pelaku-pelaku dosa besar yang digolongkan kufur asghar. Tapi tidak membawa konsekuensi keluar daripada milah. Tidak sebagaimana kufur asghar. Saya rasa pembahasan kekafiran sudah selesai yang pertama. Kita akan lanjutkan pembatal keislaman yang kedua. Yang pertama kafir, ya. Pembatal keislaman yang kedua yaitu nifaq. Nifaq. Nifaq yaitu munafik. Munafik. Kita sudah jelaskan ketika menjelaskan nifaq, kufur nifaq itu. Ya, jadi tidak perlu terlalu panjang. Nifaq itu yaitu menampakkan keislaman secara zahir, lahirnya. Siapanya Islam, tindak tanduknya Islam, pakaiannya Islam. Dia sholat juga gitu, ya. Dia sholat juga, orang munafik sholat juga zaman Rasulullah. Maka aneh juga zaman kita ini ada orang Islam gak sholat gitu. Ya, orang munafik aja sholat, ya. Itu munafikul haqqan, munafik yang sebenarnya. Sholat, ya. Sholat, walaupun sholatnya dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Ada beberapa sifat itu. Kalau dia berdiri, berdiri malas. Ya, kemudian ingin dilihat orang. Kemudian wala yadzkurullaha illa qalil, sangat sedikit dia mengingat Allah. Itu ciri sholatnya orang munafik. Artinya orang munafik ini sholat juga ketika itu. Maka aneh di zaman kita ini ada orang ngaku Islam. Maaf-maaf ini, apa adanya, terpaksa saya katakan, ngaku Islam gak sholat. Namanya Burhanuddin, Nurdin, Kamaluddin, Samsuddin. Din semua, din itu agama. Iya. Cahaya Islam, mataharinya Islam, Imaduddin, tiangnya Islam, sholat yang Islam. Tapi gak sholat. Namanya Imaduddin. Namanya Imaduddin. Arti Imaduddin itu tiangnya Islam. Tiangnya Islam itu sebenarnya sholat. Tapi dia gak sholat gitu. Ya, namanya din-din pakai Muhammad lagi depannya. Muhammad Samsuddin, aduh. Parah ini. Ya, orang munafik saja sholat gitu. Ini ada orang Islam, gak sholat gitu. Ente Islam? Islam, KTP Islam. Islam. Sholat. Berhati. Kok disembahkan halangan. Diwara wali domo halangan, domo menstruasi, domo neo. Halangan katanya. Iya, nah, ini aneh gitu. Ya. Maka ini, maaf ini karena banyak seperti itu dan ini... Ya sudahlah, kita nggak bisa, nggak habis pikir dengan orang yang seperti ini, gitu kan. Nah itu, orang munafik saja sholat gitu, ya. Nah, orang munafik. Jadi munafik itu zahirnya, lahirnya kelihatan Islam tapi dalamnya menyimpan darah, dalamnya menyimpan kedendaman kepada Rasulullah SAW. Yang pada satu waktu mereka mencari celah bagaimana untuk bisa mencelakakan Rasulullah SAW. Ya, nah maka pembahasan yang kita yang kedua yaitu nifaq. Iya, pembatal keislaman yang kedua nifaq. Munafik. Ya, munafik. Nifaq juga ini terbagi dua. Nifaq i'tiqadi. Ini juga disebut nifaq akbar. Sama dengan kafir tadi. Nifaq i'tiqad. Secara i'tiqadnya. Nifaq i'tiqadi. Nifaq akbar. Dan nifaq amali. Ya. Nifaq asghar. Nah, sama dengan kekafiran tadi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas dulu yaitu nifaq akbar. Nifaq i'tiqadi. Ya. Yang pertama yang digolongkan nifaq akbar oleh ulama, yang pertama yaitu mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan. Nah, coba dibaca surat Al-Munafiqun ayat pertama. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiquna lakadzibun. Ya, coba dibaca. Ya. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar dusta. Ya. Ayat ini turun di Madinah, gitu ya. Nah, di Madinah ketika Rasulullah telah hijrah, itu orang-orang Yahudi sebahagiannya menolak, ya, menolak mengakui Rasulullah sebagai nabi. Orang Yahudi menolak. Kenapa menolak? Karena dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat, ya, mereka meyakini akan datang nabi yang namanya Ahmad atau Muhammad. Tetapi menurut mereka, nabi yang akan datang itu dari keturunan mereka, Bani Israel. Ya. Tetapi kenyataannya, nabi yang datang yang dijelaskan dalam kitab Taurat itu bukan dari keturunan Bani Israel. Ya, dari nasabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka mereka mendustakan itu. Sebagiannya ada juga yang beriman. Nah, tetapi tidak mau mengikuti. Itu pun setelah dia menguji nabi. Diuji dulu nabi, benar gak ini nabi? Ya, diuji dulu. Ya. Mereka bertanya, di mana Allah? Siapa Allah itu? Ya, bagaimana Allah itu? Diuji tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Maka Rasulullah diam. Rasulullah diam. Diam, turunlah wahyu. Apa wahyu yang turun? Apa ayat yang turun? Qul huwallahu ahad. Allahu, Allahus Samad. Katakan Allah satu dan seterusnya. Nah, itu orang Yahudi. Orang munafik enggak begitu modelnya. Orang munafik nyata-nyata begitu dia sudah merasa Islam ini tidak bisa diganggu, ketika itu ala kulli hal, apa boleh buat, terpaksa pura-pura masuk Islam, tujuannya menghantam Islam dari dalam. Nah, ketika mereka Abdullah bin Ubay CS ini dengan gerbongnya itu, ketika di depan-depan awal-awal bertemu Nabi, mereka mengatakan, kami mengakui ini benar-benar Nabi. Diakui. Sebagaimana ayat itu. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Apabila datang orang-orang munafik kepadamu, mereka bersaksi bahwa kamu itu Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Dan Allah pun tahu bahwa benar-benar Muhammad itu adalah Rasulnya, gitu. Memang betul, Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Tetapi Allah itu enggak bisa ditipu. Pengakuan orang munafik tadi yang membenarkan Nabi itu benar-benar Nabi, Rasulullah, bohong. Enggak benar. Ya, dia mengakui Nabi dengan lisannya itu bohong. Tidak benar. Nah, ini orang munafik. Ya, zahirnya nampak, tapi batinnya betul-betul kafir. Ya, mengingkari, ya, mendustakan Nabi. Nah, ini dalilnya. Surat Al-Munafikun ini banyak bercerita tentang orang munafik. Ya, satu surat khusus. Nah, itu. Jadi, yang pertama, yaitu mendustakan Rasul. Kufur nifak yang pertama, mendustakan Rasul. Dalilnya yaitu surat Al-Munafikun ayat ke-1. Yang kedua, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul. Ya, dia mendustakan Rasul dan juga mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul. Apa yang dibawa oleh Rasul? Al-Quran. Ya, mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendustakan titah-titah Nabi. Nah, tidak mau mentaati apa yang dikatakan Nabi, mengingkari ayat, ya. Batinnya seperti itu, walaupun zahirnya rukuk dan sujud, batinnya seperti itu. Mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul, mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasulullah SAW. Ya, padahal kata Allah SWT, ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Ya, apa yang diperintahkan oleh Rasul itu kata Allah dalam surah Al-Hasyr, ambil itu. Jangan ditanya-tanya lagi, tapi bagaimana? Nanti kenapa nanti begini? Ya. Ma'atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang menjadi titah Rasul itu ambil saja, ikuti saja. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul larang atasmu, sudah berhenti. Gak usah tanya, kenapa sih dilarang? Ya, nah, itu. Tapi orang munafik ya, gitu. Ya, jadi mereka mendustakan. Ya, mendustakan. Apa tadi? Mendustakan sebagian, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul. Yaitu mendustakan Al-Quran, mendustakan As-Sunnah. Mendustakan perintah-perintah Nabi. Ya. Di antara dalilnya yang disebutkan yaitu sudah kita hafal semua ayatnya, yaitu surat An-Nisa ayat 60 dan 61. Ya. Alam tara ila alladziina yaz'umuuna annahum aamanu bima unzila ilallahi wa ilar rasuli. Apa coba tolong dibaca? Alam tara An-Nisa ayat 60. Alam tara ila alladziina yaz'umuuna annahum aamanu bima unzila ilallahi Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tauhud, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari Tauhud itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya kau Muhammad melihat orang-orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Ya, jelas ayat ini. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu. Ya. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengaku, mengaku di situ dikatakan ya. Ya. Yaz'umuna annahum bima anzala apa? Bima unzila ilaika. Ya. Tidakkah kau perhatikan orang-orang yang mengaku, mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yuriduna ayatahakamu ila tawbun. Allah menggunakan kata-kata mengaku. Tetapi, mereka yang mengaku beriman terhadap apa yang telah diturunkan Allah kepada Rasul itu, hendak bertahkim kepada tawbun. Hendak mengambil hukum kepada tawbun. Ya, hukum-hukum selain Allah semuanya tagut. Hukum Belanda kalau HP, ya hukum apa segala macam itu tagut semua, itu hukum tagut itu. Ya, kalau sekarang, ya, kalau dulu ya hukum-hukum yang dibuat oleh manusia itu aturan-aturan yang menyelisih Allah dan Rasul. Ya, tagut. Mereka mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, tetapi mereka menginginkan bertahkim kepada tagut. Waqad umiru ayyam murubi, padahal mereka diperintahkan untuk mengingkari tauhid itu. Ya. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dalalan ba'idan. Dan setan menghendaki dengan mengikuti aturan tauhid itu dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, azbabun nuzulnya ini yaitu itu orang yang mengaku beriman, artinya mengaku beriman orang munafik. Orang munafik berselisih paham. Ya, dengan orang Yahudi. Bersengketa orang Yahudi malah ingin mendatangi Rasul untuk dimintakan fatwa putusan berdasarkan keputusannya Rasul. Karena orang Yahudi tahu pendeta-pendeta mereka itu orang-orang alimnya banyak bohong dan suka menerima suap. Maka mereka tahu Rasulullah itu jujur. Mereka ingin permasalahannya itu Rasul yang menjadi wasit, menjadi hakim untuk memutuskan. Tapi si orang yang mengaku beriman ini, ya mengaku beriman itu, gak mau ingin berhukum kepada tagut. Dalam hal ini, si munafik ini ingin mengambil hukum dari seorang Yahudi namanya Ka'ab al-Ashrar. Ya. Si mukmin ini, mukmin zahirnya ini, orang yang mengaku Islam ini, malah dia ingin mengambil hukum kepada orang Yahudi yang ketika itu namanya Ka'ab al-Ashrar. Ya. Nah, turun ayat ini. Turun ayat ini menjelaskan, itulah orang munafik itu. Disuruh berhukum kepada Allah, enggak mau dia, dia milih hukum toh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahi wa ila rasul, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ya. Jika dikatakan kepada mereka, ya, marilah kamu kembali berhukum kepada Allah dan kepada hukum yang ditetapkan Rasul, niscaya kamu lihat orang munafik itu akan menghalang-halangi, ya, orang itu untuk berhukum kepada Allah dan Rasul. Ngaku beriman, diajak berhukum dengan hukum Allah, enggak mau, munafik. Maka Allah menggunakan kata-kata yas'umun, amanu, mengaku beriman. Nah, apa bedanya hari ini dengan orang yang mengaku beriman, enggak mau taat kepada hukum Allah? Apa bedanya? Ngaku beriman, enggak mau taat sama hukum Allah. Ya. Ketika diajak dikatakan kepada mereka, marilah kembali. Ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Kembali kepada Allah, kepada Rasul, Al-Quran dan hadis. Ra'aital munafikina yasudduna 'anka sududa. Kamu akan lihat orang munafik itu menghalangi manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Nah, ini. Camkan baik-baik ciri munafik ini. Ya. Ketika ada orang mengajak, orang muslim mengajak, ayo berhukum dengan hukum Allah dan Rasul. Kerjaan orang munafik ini menghalang-halangi sekuat tenaga agar tidak berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasul. Ini ayatnya jelas. Jadi ayat ini bukan hanya cerita masa lalu. Ya, ayat ini juga bercerita tentang hari ini dan yang akan datang. Gitu. Ini orang munafik. Mengingkari Rasul, mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul. Ini sikap munafik. Tidak mau bertahkim kepada hukum Allah. Tidak mau menerima ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi saja mengakui dan ingin bertahkim. Ini orang munafik. Ya. Maka sebenarnya sikap orang beriman itu kebalikan daripada sikapnya orang munafik ini. Allah jelaskan dalam surat An-Nur ayat 51. Ya, surat An-Nur ayat 51. Ya. Coba dibuka. Innama al-mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya, baca artinya, ya, cepatlah. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Ucapan orang beriman itu jika diajak untuk berhukum, untuk mentaati Allah, aturan Allah dan Rasul, itu enggak ada lain ucapannya. Maka di sana ada kata-kata innama. Tanya Ustaz Dul itu yang ahli bahasa Arab, apa arti innama? Ya, innama ini menunjukkan satu-satunya maksud, satu-satunya tujuan. Ya. Kalau di Quran ada kata-kata innama atau wama titik-titik-titik dilanjutkan dengan ilah, itu menunjukkan satu-satunya yang dituju, maksud yang dituju adalah Allah. Gak boleh ada yang lain. Ya. Jadi, tidak lain ucapan orang-orang beriman itu jika Allah dan Rasulnya ya, sudah menetapkan satu aturan, keputusan, ucapan mereka itu tidak lain, ayyakulu sami'na wa ato'na. Kami dengar dan kami taat. Wa'ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang beruntung. Ini mestinya, kata Allah, orang mukmin itu seperti itu. Kalau Allah dan Rasul sudah buat aturan, enggak ada lain dia. Sami'na wa'ata'na. Kami dengar, kami taat. Tapi hari ini, Allah dan Rasul bikin aturan, nanti dulu. Kita godok dulu. Kita rundingkan dulu di dewan. Setuju yang lain, oke, okay. Tidak, berhenti. Pengajian enggak namanya itu. Aturan Allah disuruh berhenti, dirundingkan dulu. Ini bukan mukmin. Kalau mukmin, sami'na wa atha'na. Dengar, taat. Tapi hari ini enggak. Sami'na, kami dengar, kami runding dulu. Iya. Kami tanya dulu. Kami tanya dulu pembesar-pembesar. Atau kami tanya dulu Amerika. Amerika boleh enggak? Setuju enggak? Kalau setuju, oke. Kalau enggak, oh, enggak bisa. Tidak bisa. Maka Amerika ini terus terang saja paling takut kalau dengar syariat Islam. Negara Islam, syariat Islam. Maka negeri-negeri yang apa seperti sahih itu yang dicocok hidungnya itu. Mengikuti Amerika itu dimanapun negeri-negeri itu. Gak ada lain. Ya, mengikuti bosnya. Ya, paling alergi kalau dengar syariat Islam, khilafah Islam. Maka tidak diberi ruang. Dan kedua. Nah, ini ayat ini jelas. Kebalikan daripada sikap orang munafik menolak apa yang dibawa Rasul, yaitu mereka mengikuti to'at. Ya, to'at saja. Dengar dan taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bukan diolah dulu, bukan dirunding dulu, kemudian dipoting. Ya, tapi hari ini kenyataannya ada sebaliknya. Sebaliknya. Bahkan ayat Allah enggak laku di gedung dewan itu. Jangan bawa-bawa ayat di sini, ente, jangan sana, di gedung yang terhormat ini kok bawa ayat, ente. Ayat di masjid sana, sini enggak ada ayat. Ah, ini apa namanya paham yang seperti ini? Paham apa namanya? Sekuler. Ya, kalau katanya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, terakhir kita temui beliau di Nusa Kambangan, dinasehati kita. Ente sampaikan kepada umat Islam sekuler ada dua. Iya, sekuler munafik, ya sekuler kafir dengan sekuler mukmin. Yang paling bahaya ini sekuler mukmin. Kata Ustaz Abu bukan kata saya. Tidak terima protes kalau Nusa Kambangan. Yang paling berbahaya ini sekuler mukmin. Kalau sekuler kafir, orang sudah tahu, kafir itu hati-hati orang. Sekuler mukmin ini bahaya, lebih bahaya dari sekuler kafir. Karena apa? Dia tidak sholat. Lu kok berani saya menuduh orang seperti itu? Dia kan masih sholat. Nah, itu senjatanya itu. Ya, maka dia lebih berbahaya daripada sekuler kafir. Sekuler mukmin. Ya. Malah kita dipesan itu, sampaikan itu. Sampaikan kepada kaum muslimin, biar tahu supaya mereka tidak ditipu, kata. Ya, kata Syekhuna, kata Ustaz kita yang insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Ya, dia lebih berbahaya daripada sekuler kafir. Sekuler kafir sudah jelas musuhnya, sudah tahu kafir ini. Tapi sekuler mukmin ini lebih berbahaya kata beliau. Sampaikan. Karena apa? Dia juga sholat, dia juga puasa, dia juga sedekah, dia juga pergi haji, umroh jangan ditanya. Tapi dia di sisi yang lain menolak aturan Allah. Tidak mau menerima aturan Allah. Ini urusan dunia. Urusan ayat hadis di masjid. Jadi iman itu persis seperti songkok ini. Mau sholat baru dipakai. Pluk. Terus saya sholat simpan. Nah itu. Ini keadaan hari ini seperti itu. Ya. Nah, itu. Jadi kembali kepada tadi. Ya, nifak tadi. Yaitu mendustakan Rasul. Ya, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul. Ya, sikap yang benar yaitu surat An-Nur, sikap orang beriman itu, ya, yaitu ketika Allah dan Rasul telah memerintahkan apapun bentuk perintahnya, sami'na wa atha'na. Ya, sami'na wa atha'na. Kami dengar, kami taat. Ya, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan tentang ayat ini ketika Ubadah bin Shamit, tahu Ubadah bin Shamit? Kenapa? Tidak tahu ya. Ubadah bin Shamit. Nah, Ubadah bin Shamit ini dari Muhajir atau Ansor? Hah? Nah, Ubadah bin Shamit ini dari Ansor. Ya, sahabat Ansor. Ya. Ubadah bin Shamit ini ya pernah menjadi panglima ketika membebaskan Parsi. Ya, Mesir juga dia ikut. Ubadah bin Shamit ini ketika dia sakaratul maut, ya, ketika dia sedang sakarat, dia menasihati keponakannya yang berada di dekatnya berdasarkan ayat ini.